Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فأيها المسلمون para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan pertolongan hidayah dan taufik dari Allah semata, kita bisa bersama-sama berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari urusan agama kita. Dimana ketahuilah rahimani wa rahimakumullah, ibadah kepada Allah adalah dituntut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat dan kita tidak akan mengetahui bagaimana tuntunan beliau melainkan dengan mengambil apa yang beliau wariskan kepada generasi berikutnya, yakni ilmu agama. Maka dari itu jadilah kenikmatan yang besar dan dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rizki yang paling utama adalah rizki berupa ilmu agama dan amalan yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Kafsyah Al-Ammari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya li arba. Dunia ini diperuntukkan oleh Allah untuk lima atau untuk empat golongan. Dunia yang ada diperuntukkan oleh Allah untuk empat golongan. Yang golongan ini kedudukannya bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah golongan man razaqahullahu ilman wal amal wa amalan, yaitu orang yang diberikan rizki oleh Allah, lihatlah dikatakan sebagai rezeki, ilmu agama dan amalan yang sesuai dengan ilmu agama. Maka ini golongan yang pertama. Wa huwa yunfiku ana al-laili wa ana an-nahar, yang dia menggunakan ilmunya, dia amalkan di siang dan malam hari. Wa yasilu bihi rahimah, dan dengan ilmu yang dia ketahui dia pun menyambung tali silaturahminya dengan keluarga yang Allah perintahkan untuk disambung. Fahuwa fi a'lal manazil, maka orang ini menempati kedudukan yang paling tinggi. Manzilah yang paling tinggi adalah orang yang diberikan rizki berupa ilmu agama dan amalan yang soleh. Kemudian yang kedua, man razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan, orang yang diberikan rizki berupa ilmu agama namun tidak diberikan harta yang berlebih, mungkin pas-pasan bahkan kurang. Maka kata Rasulullah, wa huwa yaqulu min sidqin niyatihi, dia berkata dengan kejujuran niatnya, lau anna limala, kalau aku memiliki harta yang cukup dan lebih, la amiltu misla amila ma amila fulan au ma amal misla amali fulan, niscaya aku akan beramal soleh sebagaimana yang dilakukan oleh fulan yang pertama. Dia punya ilmu dan diberikan harta yang berlebih. Dengan hartanya dia bisa sedekah, dengan hartanya dia bisa akikoh, dengan hartanya dia bisa berkorban, dengan hartanya dia bisa umroh, dengan hartanya dia bisa haji, dan yang lainnya. Yang diberi ilmu agama tidak diberi harta. Dia berangan-angan lawakana limalan. Kalau aku memiliki harta, aku akan beramal seperti dia yang pertama. Maka kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa. Maka kedua golongan ini mendapatkan pahala yang sama. Yang satu dengan pahala amalan dan niat yang soleh. Yang kedua mendapatkan pahala dari sisi niat yang soleh. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman. Orang yang diberikan rizki berupa harta namun tidak diberikan ilmu agama, sehingga orang tersebut yunfiku fi halakatihi ana al-laili wa ana al-nahar. Dia gunakan untuk mengantarkan kepada kehancuran dan kebinasaannya di malam dan siang hari. Foya-foya, kemaksiatan, sia-sia, dan seterusnya. Punya harta, fasilitas. Tidak diberi ilmu, tidak mengetahui jalan-jalan yang hendaknya dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walam yasil bihi rahimah, malah justru tidak menyambung tali silaturahmi. Datang keluarganya, bahkan mungkin orang tuanya. Dalam keadaan papa, penampilan yang tidak pantas. Dia di sekeliling teman-temannya, merasa malu mengakui orang tuanya. Lihatlah, bukan sedikit. Karena tidak memiliki ilmu agama. Sehingga diputuslah tali silaturahmi kadangkala. Naam. Fahuwa fi akhbathil manazil. Maka orang yang kategorinya seperti ini, diberi harta oleh Allah namun tidak diberi ilmu sehingga melakukan perbuatan dosa. Mereka menduduki kedudukan yang paling jelek. Fi akhbathil manazil. Di kedudukan yang paling jelek. Manzilahnya yang paling jahat jelek. Na'udzubillah. Dan golongan yang keempat adalah golongan man lam yarzuku ilman wala mal. Orang yang tidak diberikan ilmu sekaligus tidak diberikan harta. Orang miskin pada umumnya. Tidak memiliki ilmu agama. Dia selalu melihat. Enak ya jadi orang kaya. Pengen mobil, bisa beli mobil. Pengen tamasya, bisa tamasya. Kepengen apa saja bisa. Kita boro-boro, enggak bisa. Nanti kalau aku punya harta, aku pun akan seperti mereka lah. Tak puas-puaskan. Dapat apa kebiar 1 miliar. Bingung sudah. Maka bagaimana yang seperti ini? Wa huwa yaqul law anna limalan. Dia mengatakan, kalau aku punya harta, aku akan seperti dia. Rasanya hina menjadi orang miskin. Mumpung punya harta, terus demikian. Dia demikian. Angan-angannya sebatas dunia. Maka barakallahu fikum. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, wahuma fil wizri sawa. Keduanya mendapatkan dosa yang sama. Yang satu tidak mendapatkan harta, namun karena dia tidak diberi ilmu agama sehingga berangan-angan ingin melakukan amalan seperti amalannya orang yang mendapatkan harta untuk foya-foya dan sia-sia, dia tetap mendapatkan dosa yang sama. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa agungnya kedudukan ilmu agama. Marilah kita menyadari betapa pentingnya dan butuhnya kita kepada ilmu agama, karena inilah sebab kebaikan. Golongan pertama diberi ilmu dan harta, sehingga hartanya dia gunakan untuk amalan soleh. Ilmunya mengarahkan dia untuk melakukan amalan yang soleh. Golongan kedua, walaupun tidak diberi harta, dikala dia diberi ilmu, menjadikan hatinya selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Mengantarkan hatinya cinta kepada amalan soleh dan berkeinginan melakukan amalan soleh. Maka Allah tulis pahala baginya. Nah, barakallahu fikum. Itulah berarti sebab baiknya seseorang adalah ilmu agama. Sehingga sangat merugi orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya tidak pernah peduli dengan ilmu agama. tidak pernah menghabis, yaitu tidak pernah mereka melirik, tidak pernah mereka menyempatkan dalam kehidupannya untuk duduk di majelis ilmu. Padahal terlepas dari itu semua, tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Setiap kita pasti melakukan dosa sehari semalamnya. Dan majelis ilmu inilah sebab seorang didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunan, sehingga betapa meruginya mereka, orang-orang yang tidak pernah perhatian dengan ilmu agama. Maka alhamdulillah yang telah menunjukkan kita untuk bisa bersabar duduk di majelis ilmu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini atau malam hari ini kita masuk pada halaman ke-31. Setelah selesai dari barakallahu fikum khisalul fitrah, maka kita melompat ke bab fi ahkamil wudu. Halaman 31. Bab yang menerangkan mengenai hukum-hukum wudu. Hukum-hukum wudu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wudu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sana dibatasi dengan hukum-hukum yang diatur oleh syariat. Tidaklah seorang berwudu sekehendak sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikat yang namanya pahala tatkala dia beribadah seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Seperti wudunya Nabi. Naam, bukan seperti wudunya saya yang berbicara, namun saya maksudnya adalah Nabi. Naam. Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yakni wudunya Nabi. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, wa lam yuhaddits fihi ma nafsa. Di mana hatinya tidak tersibukkan dengan pembicaraan di luar salat, maka orang tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini ketika syarat untuk diampuni dosa-dosanya adalah wudunya seperti wudunya Nabi, maka tertuntut bagi kita untuk mengetahui batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat ini. Maka di sini kita masuk pada ahkamil wudu. Sebelum kita masuk uraian yang dijelaskan oleh beliau Fadilatul Syekh Dr. Fauzan Hafizahullah, maka baik bagi kita untuk mengetahui tentang apakah itu wudu. Nah, wudu itu apa? Wudu diterangkan oleh para ulama lughatan secara bahasa. Wudu pengertiannya secara bahasa adalah minal wadu, mustakun minal wada'ah. Diambil dari kata al-wada'ah. Wahyal husnu wan nadhafah, artinya adalah bagus dan bersih. Ini wudu artinya bagus dan bersih. Itu wudu secara bahasa. Secara pengertian syariat, wudu adalah istimalul ma fil aghdha'il arba'ah. Istimalul ma fil aghdha'il arba'ah. Menggunakan air untuk bersuci pada anggota badan yang 4. Menggunakan air untuk bersuci pada anggota badan yang 4. Apa saja anggota badan yang 4? Wahiyal wajhu, yaitu wajah. Wal badan, wal yadan, dan kedua tangan. War ra's, kepala. Warijlan, kedua kaki. Menggunakan air untuk bersuci pada 4 anggota badan. Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan cara yang dikhususkan oleh syariat. Dengan cara yang dikhususkan oleh syariat, ala wajhi ta'budi lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Wudu adalah menggunakan air untuk bersuci pada anggota badan yang empat. Sekarang anggota badan yang empat kita siramkan air. Namun bukan dalam rangka bersuci. Sekedar kepengin seger, kepengin bersih, berarti bukan wudu. Nah, dengan cara yang dikhususkan oleh syariat. Sekarang tidak dengan cara yang sesuai syariat. Walaupun sudah tujuannya wudu, namun caranya semau sendiri. Tidak seperti yang ditentukan oleh syariat, maka tidak sah. Nah, dan juga dalam rangka bentuk ta'abbud, beribadah kepada Allah, keluar daripadanya tujuan yang bukan ibadah. Maka di sini, ini adalah wudu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Ma'idah, nah, kita masuk pada uraian Syekh Shalih Fauzan. Qala yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, berarti diseru semua orang yang ada padanya keimanan, termasuk daripadanya muslim seluruhnya. Idza kumtum ila shalah, kalau kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai dengan siku. Wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan cucilah kedua kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Disebutkan empat anggota badan. Nah, menggunakan air pada empat anggota badan, inilah wudu. Maka dari ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan, fahadihil ayatul karimah aujabatil wudu'a lis-shalah. Maka ayat yang mulia ini mewajibkan wudu untuk sholat. Sehingga kalau muncul pertanyaan, apa hukum wudu yang definisinya tadi telah kita ambil, maka jawab hukumnya annahu wajibun alal muhdits idza arada shalah. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah terkena hadas kalau hendak sholat. Wajibnya atas siapa? Atas orang yang sudah berhadas. Orang yang sudah berhadas apabila dia mau melakukan sholat. Hadas kecil maksudnya di sini. Nah, dia kalau mau sholat maka harus berwudu. Hukumnya wajib. Berarti kalau kita belum berhadas, nah, masih suci, maka tidak wajib kita sholat maghrib. Wudu belum batal, belum berhadas, mau sholat isya, berarti tidak wajib wudu lagi. Nah, namun kalau kita sudah berhadas, wajib wudu, walaupun hadasnya terjadinya di tengah sholat. Nah, sedang sholat, batal, keluar angin atau yang lainnya. Nah, maka kita wajib wudu lagi untuk menjadikan sholat tersebut sah. Karena wudu adalah wajib bagi orang yang terkena hadas apabila mau sholat. Nah, adapun selain itu, hukumnya tidaklah wajib. Ya, ini demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini, bagi orang yang terkena hadas, apabila ingin melakukan sholat, wama fi hukmiha, dan apa-apa yang dalam hukum sholat, yakni hukum yang disyaratkan toharoh, seperti tawaf ataupun juga mashul mushaf, memegang mushaf Al-Quran. Telah lewat pembahasannya. Nah, ini demikian. Murojaah sedikit. Apa yang dimaksud hadas? Sudah lewat pembahasan dulu. Qadirin. Hadas itu apa? Ada hadas, ada najis. Nah, apa itu hadas? Untuk memahamkan. Yang lainnya? Saya enggak kenal nama-namanya. Khair insyaAllah. Yang ikut dari awal kira-kira. Waktahirin? Hah? Sesuatu yang keluar dari tubuh itu apa? Hadas apa najis? Ah, belum bahas. Koko. Khairan insyaAllah. Ah, Mas Anub. Betul? Allah Al-Mustahan. Sudah lewat dulu. Kita ulas sedikit. Hadas diterangkan para ulama adalah wasfun qa'imun bil badan. Sifat yang ada pada badan seseorang sehingga dia terhalang yamnahu minal min salatin au ma yustaru fihi taharah. Yang menghalangi orang tersebut untuk melakukan sholat atau amalan yang disyaratkan padanya taharah. Nah, ini hadas. Seperti seorang terkena janabah. Berarti dia hadas karena dilarang sholat. Nah, harus bersuci. Orang kentut. Wujudnya ada enggak? Enggak ada. Nah, orang ini terkena sifat, dia sudah terkena hadas. Ini sifat. Adapun najis adalah ain, wujud, bentuk. Yang syariat ini memerintahkan kita untuk membersihkan dan mensucikannya. Seperti air kencing. Darah yang keluar mengucur. Ini ada bentuknya enggak? Nah, ini najis. Nah, apakah najis mewajibkan wudu? Jawabannya tidak. Kita sudah wudu, kemudian tiba-tiba tangan kita terkena air kencing anak. Batal enggak wudunya? Tidak batal. Dicuci air kencingnya, tidak harus wudu. Nah, tadi kenapa kita menegaskan di sini untuk tidak salah paham. Wajibnya wudu bagi orang yang terkena hadas, bukan terkena najis, ya. Nah, demikian. Maksudnya demikian. Nah, di sini barakallahu fikum. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengenakan sandal terompah beliau. Kemudian diberitahukan oleh malaikat bahwasanya pada terompahnya ada najisnya. Beliau cuma melepas saja, tidak membatalkan salatnya. Karena najis tidak membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini kewajiban wudu adalah bagi mereka orang yang terkena hadas kalau hendak melakukan sholat atau amalan yang disyaratkan padanya toharoh. Dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq al-ayah. Ayat ini tadi. Kalau engkau hendak melakukan sholat maka berwudulah tadi. Maka cucilah wajah dan kedua tanganmu sampai dengan siku. Usaplah kepalamu dan cucilah kedua kakimu sampai dengan ka'bain, yaitu dua mata kaki. Maka di sini fabayyanatil awdha'a allati yajibu ghusluha. Maka di sini ayat yang mulia tadi telah menerangkan tentang anggota badan yang wajib untuk dicuci. Aw masuha fil wudu, atau diusap di dalam wudu. Wa haddadat mawaqi'a al wudu'i minha, dan memberikan batasan-batasan tempat-tempat yang harus diwudui, yaitu yang terkena air wudu. Summa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sifatal wudu'i biqaulihi wa bi fi'lihi bayanan kafiya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah menerangkan sifat wudu dengan sabda beliau, dengan perbuatan beliau, bayanan kafiya, dengan penjelasan yang sangat mencukupi. Ucapan beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dalam untaian kalimat yang terakhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan sifat wudu dengan perbuatan, ucapan yang ini merupakan penjelasan yang mencukupi. Dari sini ada faedah yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, bahwasanya merupakan prinsip yang harus ditanamkan oleh seorang muslim adalah penetapan anna sunnah mufassiratun bil Quran. Bahwasanya sunnah merupakan tafsir daripada Al-Quran. Sehingga tidak boleh seorang muslim mencukupkan sekedar Al-Quran saja menolak sunnah Rasul. Nah, kalau saya ingin beramalnya yang penting Quran saja. Adapun sunnah saya tidak mau. Ini visinya. Nah, visi dan misinya demikian. Terus bagaimana langkahnya? Ditanamkan syubhat. Sebab Al-Quran itu, kata mereka, Al-Quran itu autentik. Merupakan firman Allah yang tidak mungkin dirubah-rubah oleh manusia. Kalau hadis, 1400 sekian tahun yang silam. Mungkin ada campuran, mungkin ada kebohongan, mungkin ada semikian. Kita tidak bisa menjamin 100% autentik. Sehingga kalau Al-Quran mesti ini. Nah, inilah yang disebut golongan Quraniyun. Atau ingkarus sunnah. Yang lahir dari mereka pemahaman yang tumbuhnya dari pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah. Yang mereka menolak menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diisyaratkan. Kata beliau, laulfiyanna ahadukum ala arikatihi. Nanti laulfiyanna ahadukum. Ini ada dua tafsiran. Ela tajidanna. Sungguh kalian akan mendapatkan. Artinya maknanya kata para ulama, tidak didapatkan jenis orang ini di zaman Nabi. Orang-orang yang menyimpang ini. Mereka mengatakan, yang mereka orang yang senang bersantai-santai. Ja'ahum amrun min amri. Datang kepada mereka salah satu ajaran Nabi. Yani sunnah Nabi. Maka dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah. Wa ma wajadna fihi halalan ahlalnah. Wa ma wajadna fihi haraman haramnah. Batasan antara aku dengan anda Al-Quran saja. Yang dapat Al-Quran halal maka itu halal. Kalau dalam Al-Quran itu sesat maka kita katakan sesat dan haram. Kalau sunnah oh kita tidak menerima. Memungkinkan di sisi kalamul basyar ucapan manusia. Maka inilah yang disebut aliran ingkarus sunnah. Ahlus sunnah bukan? Ya jelas bukan. Golongan Nabi bukan? Bukan. Karena menolak tuntunan Nabi. Nah, lah inilah sehingga jangan terpercaya. Orang-orang yang mereka sekedar membawakan Al-Quran, Al-Quran. Masya Allah, 100% Al-Quran. Benar apa salah? Masya Allah, kalau 100% Al-Quran, benar apa salah? Benar ya, 100% masalahnya Al-Quran. Sunnah ditolak gak? Sunnah ditolak. Jadinya 100% bukan Al-Quran. Nah, 100% Al-Quran. Namun ternyata menolak sunnah yang sahihah, jadilah mereka 100% bukan Al-Quran. Karena menolak satu huruf dari Al-Quran, menolak Al-Quran. Apalagi menolak satu ayat dari Al-Quran, menolak Al-Quran seluruhnya. Apa yang dia tolak? Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambillah. Apa yang tidak datang, apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Dia tolak yang seperti ini. Hadis sunnah yang sahihah ditolak. Berarti maknanya dia menolak Al-Quran seluruhnya. Nah, jadi inilah. Masya Allah, kalau ini 100% Al-Quran. Ya, kita tanya, kalau sunnah bagaimana? Oh, sunnah ditolak. Karena sunnah itu ucapan manusia, kata dia. Maka jadilah yang hakikatnya 100% bukan Al-Quran. Demikian keterangan dari para ulama. Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Fauzan dalam fatwanya, mereka justru orang yang tidak beriman kepada Al-Quran sama sekali. Karena Allah memerintahkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang datang dari Rasul, ambillah. Apa yang ditolak atau apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Lah ini datang hadis dari Rasul. Mereka tolak. Berarti ini. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini ini faedah pertama. Bahwasanya Rasul telah menerangkan dengan sifat wudu dengan penjelasan yang sangat mencukupi. Nah, faedah kedua dari ucapan beliau ini, dengan demikian kita tidak perlu mencari contoh selain contohnya Rasul cara wudu, karena Rasul telah mencukupi. Berarti yang namanya cukup tidak kurang. Nah, sudah. Berarti tidak ada lagi cara yang kita cari kecuali caranya Rasul alaihi salatu wasalam. Karena inilah jalan keselamatan. Terlebih tadi Rasul mengikat yang namanya barakallahu fikum pahala tadi man tawaddoa nahwa wudu ihada. Nah, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini seorang muslim harus cermat. Tidaklah semua ajakan-ajakan yang selalu didasari dengan Al-Quran itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Seperti satu contoh tadi, kalau saya 100% Al-Quran, kita tanya sunnah gimana? Sunnah, oh enggak otentik, kita tolak. Karena itu kalam manusia, ucapan manusia, kita tolak. Justru 100% bukan Al-Quran. Kok bisa? Iya. Karena dia menolak sunnah. Kalau gitu ini satu. Kita ngalah lah sudah. Sudah kita ngalah. Saya manut jenengan 100% Al-Quran. Sekarang berarti kenapa jenengan kalau wudu kok ada kumur-kumur? Atau wudu ada mengusap apa? Mencuci wajah. Terus seterusnya begitu. Itu dari mana itu? Oh ini dari hadis. Ya hadis itulah sunnah. Tapi jenengan orang yang konsekuen. Inilah ciri orang-orang yang menyimpang. Yang digambarkan oleh para ulama yarbo seperti kelinci atau kangguru. Yang memiliki rumah, lubangnya bukan satu. Idza huriba min babin wahid, hujira min babin akhar. Dikejar dari sini, lari yang lainnya. Ini dari yang lainnya. Ahlus sunnah tidak. Al-Quran ini sunnah demikian. Sehingga lihatlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya, kenapa kok sholatnya kok kalau safar dikosor, kalau mukim dini? Jawabannya, hadhihi sunnah, ya ini sunnah Nabi. Loh kenapa enggak? Ya sudah, ini sunnah, ikuti. Nah ini lihatlah. Nah lah itulah barakallahu jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bayanan kafiyah. Penjelasan yang mencukupi. Kalau begitu kita mencari kayak apa butuhnya Nabi. Nah, maka diterangkan oleh beliau. I'lam ayyuhal muslim ketahuilah wahai saudaraku yang muslim. Anna lil wudu'i syurutun wa furudun wa sunanan. Lah ini mulai dirinci. Kita masuk sifat wudunya Nabi. Maka ketahuilah sesungguhnya wudunya Nabi terdapat padanya syarat-syarat. Furudon, kewajiban-kewajiban, sunanan dan hal-hal yang disunahkan. Fasyurutu wal furud labudda minha hasbal imkan. Maka syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban di dalam wudu, maka ini harus ada padanya. Sesuai dengan yang memungkinkan. Naam. Liyakunal wudu'u sahiha, agar supaya wudunya menjadi benar, menjadi sah. Syaratnya dan kewajibannya dipenuhi. Wa ammas sunanu, adapun sunnah-sunnah wudu, fahiya mukammilatun lil wudu. Ini sekedar penyempurna bagi wudu. Fiha ziyadatu ajrin, dalam pelaksanaan sunnah ada tambahan pahala. Watarkuha la yamna'u sihhatal wudu, dan kalau ditinggalkan tidak menghalangi keabsahan wudu seseorang. Nah, lah bagaimana syarat sahnya wudu dan kewajiban-kewajibannya? Maka diterangkan oleh beliau, syarat sahnya wudu nanti akan ada 8. Kita ambil poinnya dulu, perinciannya pada waktu yang akan datang. Syarat yang pertama Islam. Keluar daripadanya kafir. Syarat yang kedua berakal sehat. keluar daripadanya orang yang tidak berakal sehat. Gila, pingsan, mabuk, dan seterusnya. Orang yang hilang akalnya. Yang ketiga adalah tamyiz. Keluar daripadanya anak yang masih kecil. Naam. Belum mumayyiz. Yang belum sampai usia 7 tahun secara keumuman. Syarat yang keempat adalah niat. Adanya niat. Syarat yang kelima adalah air yang dipakai adalah air yang suci, lagi mensucikan. Ma'un tohur, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Syarat yang keenam diterangkan beliau, selain suci dan mensucikan juga air yang dibolehkan untuk dipakai. Dibolehkan untuk dipakai. Bukan air curian. Nah, ini demikian maknanya. Yang ke berapa? Tujuh. Yang ketujuh adalah di sini dipersyaratkan, yakni izar, yakni kalau di sini kata beliau an yasbaqahu alistinja'u wal istijmar, didahului dengan adanya bersuci dengan cara istinja atau istijmar. Ini adalah bagi mereka yang telah kencing atau telah BAB. Nah, harus ini. Adapun yang tidak, yang masih suci, maka tidak didahului yang seperti ini. Menurut sebagian madhab, syarat mutlak. Namun itu lemah kalau dikatakan syarat mutlak. Syarat bagi orang yang memang harus istinja atau istijmar. Syarat yang kedelapan adalah izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jild. Menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi air mengenai anggota badan, mengenai kulit. Seperti cat, seperti mungkin adonan semen, seperti yang lainnya. Yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Ini barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil, adapun perincian mengenai syarat-syarat dan kewajiban, kita teruskan dalam waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.